Baik. Lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Jangan. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Tandanya apa di situ? Enggak ada. Ada lagi yang lainnya? Lam. Nah, sebagian tidak ada lam, sebagian tidak ada. Ini juga ada lam di sini. Oh, ya, di sisi makna sudah sempurna situ. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Ulang. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. A idza kunna turaban a in ana fi khalqin jadid. Ya. Ala kunna turaban inna fi khalqin jadid. Baik. Kemudian ba ketemu dengan fa dzahar. Di sana ada yang baca dengan idgham. Seperti qira'ah al-Basri, al-Kisai kadzalik. Wa in ta'jaf fa'ajab. Ta'jaf. Tuh, kita ulang sekali lagi. Wa in ta'jaf fa'ajabun qawluhum. Ulang. Wa in ta'jaf fa'ajabun qawluhum. A'idha kun تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَحْسَنْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ نعم طيب سؤالي أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. طيب. أُولَئِكَ itu bacaan apa? Wajib muttasil. Kemudian kenapa dibaca ula? Nah, ada wawunya setelahnya. Kenapa enggak dibaca di situ? Hah? Ziyadah. Hal naqul anna al-Qur'an ziyadah. Hah? Al-Qalaib. At-tawqifi wa illa fi ma? Di kitabah tidak ada seperti ini. Jadi wawunya selain dalam kita apa ini tauqifi. Baik, wa ulaikal aghlan fi a'naqihim. Kenapa? Wa lainnya melihat al-awlal, kan? Al-awlal. Aslinya adalah gha. Gha al-aw. Nah, bukan al-aghl. Nah. Al-aghlal. Kan? Al-aghlal. Ya, kebentuk, kita bentuk seperti pengucapan fathah. Nah. Dia tebal situ. Kalau al tipis. Al tebal. Ada sifat is istila. Kalau kita bikin al lisan mendatar. Mafhum? Tapi kalau kita bikin al, nah misalnya naik. Ada sifat istitalah. Istilah istila. Wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim. Ya. Wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim. Nah, jadi ulaika sebelah sini jangan. Kemudian biasakan suara dengan keras. Karena suara itu enam diantaranya dengan kebiasaan. Saya sebutkan sebelumnya ada tipe-tipe orang itu tidak tanpa apa, tanpa nah pengeluaran yang sangat, ini kalau bibirnya biasanya agak enam lebar, suaranya biasanya besar, biasanya lebih lantang. Tapi ada yang mulutnya kecil tapi dengan kebiasaan bisa suara yang keras, suaranya bisa keras. Dan ini sangat membantu kalau kalian jadi imam. Kalau suaranya lirih bikin makmum malas, dibutuhkan yang keras. Nah, suara yang keras ini bikin semangat. Nah, semangat untuk ikut salat jamaah. Ini termasuk juga dakwah. Nah, termasuk juga dakwah. Bagaimana zaman dahulu kalau nah, yang tidak ada speaker dan sebagainya, pilih suara yang keras, muadzin suara yang keras, Rasulullah juga begitu suaranya keras. Nah, kemudian komando dalam jihad, pilih suara yang keras. Nah, dan juga pertanyaan, pertanyaan dengan suara yang keras sangat membantu. Dan jawaban juga demikian. Jawabannya tidak jelas. Nah, nah, ada tiga. Esa ada tiga. Ini menghabiskan waktu, habiskan waktu. Suara yang keras sekali. Nah, kalau melihat di Yaman nanti banyak yang suaranya keras. 1006 murid misalnya terdengar semuanya. Bukannya di sini 5 orang enggak dengar sudah. Ya, enggak dengar. Ya, selain membantu ya, teman-teman ya, suara yang keras. Nah, juga sangat bagus untuk dalam dakwah nanti. Kalau kepercayaan ini dicoba, enggak percaya. Jadi, kalau dengan suara keras biasanya lebih semangat. Diupayakan, diupayakan betul dengan latihan. Ketika nah seperti ini usahakan suara yang keras. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Amin. Wa malah kubro seperti keras ya bang. Es lekar nang kabel kisah ina wajan alhamdulillah Arak kasrah ridha. Al-Basri dari jalur Susi wa Duri. Malah kubra. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ya. Wa taklil kata asal taklil taklil mana taklil imalah sukra kerahman warsh. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Demikian. An-nir. An-nir. An-nir. An-nir. An-nar. Nah, kalau yang sebelumnya imalah, maka roknya menjadi suro atau kubro. Tarkik atau tafkhim. Tarkik. An-nir. An-nir. An-nir. An-nir. An-nar. An-nar. Tebal kalau sebelumnya fathah. Wa ulaika ashabun nari humu fiha khalidun. Humu jami'an. Wa ulaika ashabun nari humu fiha khalidun. Kerahman humu. Ini kathir, dua jalur. Ayo kumpul babaz zina. Kira siapa lagi? Fars. Walau syaratnya harus setelahnya hamzah. Qalun fi badar riwayah. Baik, kita lanjutkan pada ayat ke-6. Wa yasta'jinunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Ya. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Lalu lihat mushafnya. Baik. Wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Naam. Wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Naam, ada min qablihimi, min qablihimil mathulat. Ada yang min qabli humul matulat. Seperti hamzah. Nah, hum jadi him. Jadi humu. Nah. Jadi mabni. Kemudian Abu Amr. Nah, min qabli himi. Wa yasta'jinunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Amin. Wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Ikhfa' ya tebal. Min qablihim ya. Perbedaan antara min dengan min min qablihim ya. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Demikian. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Baik, sudah. Kanan, demikian. Angkat suara yang kecil. Yang kecil suaranya masih bagus. Yang kecil pindah ke sini. Baik, andakum. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin nasi ala zulmihim. Demikian. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin nasi ala zulmihim. Maghfirah, ya. Maghfirah. Suaranya tebal, jangan sampai mau. Mau. Maghfirah, ya. Maghfirah. Ala zulmihim. Ala zulmihim. Lamnya nipis. Ala zulmihim. Ala zulmihim. Bukan ala zul. Bukan ala zulmihim. Zul. Lamnya nipis. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin nasi ala zulmihim. Ulang. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin nasi ala zulmihim. Letakkan di ujung, ujung lisan dengan ujung dua buah gigi atas. Zu. Nah. Ala zulmihim ya. Ala zulmihim. Pakai hi. Ala zulmihim ya, ya. Ala zulmihim. Ya, sudah sini ya, ya. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Demikian. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Demikian. لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Nah, pakai raw. Dua harakat. لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Demikian. لَشَدِيدُ Al-iqabi. Lashadidul iqabi. Ya. Lashadidul iqabi. Wa inna rabbaka lashadidul iqab. Ya. Wa inna rabbaka lashadidul iqab. Dengan sadid dengan syadid. Apa yang syadid dengan sadid? Bedanya sin dengan shin, apa bedanya? Kalau sin, benar. Kulu, kaulang, sadida. Nah, bagi sadid bukan kaulang syadida. Perkataan yang keras. Nah, bukan perkataan yang keras. Perkataan yang benar. La syadid, keras. Ini, gitu. Atau dahsyat. Nah, azab yang dahsyat. Ada yang keras. Berikan antara sin dengan sin. Beda titik aja sudah. Beda arti. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun mir rabbih, ya. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. Ulang. Qira'ah Ibn Katsir, antum lihat. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun mir rabbih, ya. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun mir rabbih. Hinya panjang. Lihat. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. Ulang. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. وَارْش. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا جمهور إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. رأي تبل. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نعم سبلاش سنة. ويقول الذين كفروا كثير. إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. يعني إنما أنت أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Yeah. مفهوم؟ نعم هادي.